Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Tamashki Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas satu hadis yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah tentang penciptaan manusia atau proses penciptaan manusia. Nabi katakan bahasanya setelah 120 hari maka dikirimlah malaikat untuk mencatat segala sesuatu tentang janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan untuk mencatatkan empat hal, bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Catatan tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian statusnya yang sengsara, calon penghuni neraka, ataukah orang yang berbahagia, calon penghuni surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat lima hal atau empat hal, rizki, ajal, amal, dan statusnya nanti di akhirat, orang yang sengsara, calon penghuni surga ataukah penghuni neraka. Maka ada catatan tentang rizkinya. Catatan rizki artinya maka ditakdirkan, dicatatkan untuknya apakah rezekinya sedikit ataukah banyak. Kemudian kapankah rezeki tersebut datang, apakah rezeki tersebut berkurang ataukah tidak berkurang. Yang jelas dicatatkan seputar rezekinya secara lengkap. Demikian juga ada catatan ajalnya, kapankah kematiannya, di hari apa, di tempat mana, di jam berapa, di detik kapan, an bu'din am qurbin, masih lama setelah lahirnya ataukah tak lama setelah lahirnya. Demikian juga ada catatan tentang apa sebab kematiannya, apakah bunuh diri, apakah ditabrak kereta api, ataukah ditabrak mobil, ataukah tenggelam, ataukah jatuh dari pesawat terbang karena pesawat terbang yang dia tumpangi kecelakaan, yang lainnya. Wal muhim, maka yang jelas dicatat utuh. Maka catatan takdir tentang kematian itu bukan hanya tentang kapan matinya, namun cara matinya juga tercatat. Sehingga sebagian orang bertanya, apakah orang yang mati bunuh diri itu telah ditakdirkan? Iya, telah ditakdirkan. Ini catatan takdir untuknya tentang kematian bukan hanya tentang kapan matinya, namun juga cara matinya, apakah sakit, apakah bunuh diri, ataukah dibunuh orang, ataukah kecelakaan, atau yang lain. Kemudian juga ada catatan tentang amalnya, jelek perbuatannya, ataukah orang yang bermanfaat untuk lingkungannya, ataukah dia hanya orang yang mengurusi dirinya sendiri, tidak punya peran kontribusi pada masyarakat dan lingkungannya. Maka itu pun tercatat. Maka segala aktivitasnya itu dicatat. Demikian juga akan ada catatan tentang kesudahan akhir dari dirinya, penghuni surga ataukah penghuni neraka. Maka ada catatan apakah dia syaqi, seorang yang celaka, calon penghuni neraka, ataukah sa'id, orang yang bahagia, calon penghuni surga. Fa ammal ladzina saqu fa finnar lahum fiha zafir wa syahiq. Maka orang yang sengsara, mereka itulah orang yang berada di neraka. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan orang yang sesungguhnya berbahagia adalah orang yang masuk di dan orang yang berada dalam surga dan kekal selamanya di surga. Maka inilah parameter sengsara dan bahagia yang sesungguhnya. Seorang yang di dunianya penuh dengan kesusahan hidup, namun di akhiratnya masuk surga, dia adalah orang yang bahagia. Sedangkan orang yang tidak pernah susah selama hidupnya, sejak lahir sampai matinya isinya senang, namun ternyata di neraka, namun nerakalah tempat tinggalnya, dia bukan orang yang bahagia, namun dia orang yang sengsara. Sebagaimana dalam satu hadis, di dalam hadis sahih Muslim, Nabi menceritakan bahwasanya Allah pilih seorang yang ketika selama hidup di dunia tidak pernah enak, dari lahir sampai mati hidupnya susah. Lantas Allah celupkan sesaat ke surga, kemudian Allah tanyai, pernah tidak dalam hidupmu engkau hidup susah dan menderita? Maka manusia tersebut mengatakan, wallahi demi Allah saya tidak pernah susah seumur hidup. Itu padahal baru dicelupkan ke surga cuma sesaat saja, ngicip saja, masuk kemudian dikeluarkan. Itu ketika ditanyai, apakah pernah hidup susah selama hidup ini? Jawabannya, blas, sama sekali tidak pernah hidup susah. Kemudian Allah pilih seorang calon penghuni neraka yang isi hidupnya ketika di dunia itu enak, senang, hedonis, mewah. Sejak lahir sampai mati, lahir-lahir anaknya konglomerat, orang kaya, dapat warisan bapaknya, orang tuanya, dan sampai mati pun bergelimang kekayaan. Namun dia penghuni neraka. Allah celupkan satu celupan, kemudian Allah tarik, Allah angkat, kemudian Allah tanyai, pernah tidak hidup enak? Maka dia mengatakan, sesaat pun saya belum pernah hidup enak. Maka hidup enak itu hilang. Itu tidak ada bekasnya kalau masuk ke neraka. Sesaat masuk neraka saja tidak ada bekasnya. Hidup enak ini tidak ada bekasnya. Gimana kalau yang masuk neraka selamanya? Sedangkan hidup susah seumur-umur di dunia ketika dia penghuni surga, maka susah seumur hidup itu tidak ada jejaknya, tidak ada bekasnya, itu hilang dari ingatan manusia sama sekali. Dikarenakan nikmat surga, maka itu nikmat surga cuma satu celupan. Satu celupan ditanyai, maka hilang itu memori macam-macam tentang kesusahan hidupnya sama sekali. Merasa tidak pernah hidup susah. Maka hakikat hidup bahagia adalah penghuni surga, dan hakikat sengsara adalah penghuni neraka. Maka semua ini tercatat. Nah, di manakah itu dicatat? Kan bukan dicatat di janin. Nah, malaikat itu nyatatnya di mana? Terdapat riwayat, ini tidak dijelaskan riwayat siapa. Terdapat riwayat yang mengatakan kalau itu dicatat di dahi setiap orang. Di dahi masing-masing orang itu catatan amalnya, catatan perbuatannya, rizkinya, matinya. Itu catatannya semuanya ada di fijabinihi ala jabhatihi. Atau di pelipisnya yang dekat dengan dahinya. Jika ada yang bertanya, apakah dahi itu cukup untuk mencatat itu semua? Masa cukup? Man, ini kan banyak yang harus dicatat. Maka jawabannya, jangan tanyakan detail hal-hal yang gaib tentang rincian, tata cara, bagaimana tentang hal yang gaib. Siapakah Anda sehingga Anda tanya tentang hal-hal yang detail semacam ini? Namun sikap orang yang beriman yang benar, katakanlah aku beriman kepada Allah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk hal-hal yang gaib, jangan tanya bagaimana. Bagaimana kok bisa seperti itu? Bagaimana malaikat itu besar, gimana bisa masuk ke rahim? Malaikat itu besar. Sayapnya Jibril saja dibuka satu sayapnya, dikembangkan satu sayapnya, dunia gelap karena ufuk tertutup. Itu satu sayapnya. Padahal Allah berikan untuk Jibril 600 sayap. 600 sayap itu terus letaknya di mana ya? Enggak usah ditanyakan bagaimana bagaimananya. Malaikat itu besar loh, kok bisa nyatet-nyatet di rahim gitu. Apa masuk dan mengkerut apa kemudian, nah, itu detail masalah. Detail masalah hal yang gaib. Detail tentang masalah yang gaib. Maka prinsip seorang yang beriman adalah tidak bertanya bagaimana kok bisa seperti itu untuk hal-hal yang gaib. Namun sebagai pembanding, di zaman ini kita menyaksikan yang namanya komputer, yang boleh jadi ada yang seukuran tangan, namun bisa ada ribuan kalimat atau jutaan kalimat bisa tertulis di situ, memuat itu semua. Ada jutaan kalimat atau lebih dari jutaan kalimat itu tersimpan dalam memory card atau hard disk atau kemudian bahkan memory card kecil sekali, ribuan kalimat bisa tercantum di dalamnya, dan itu buatan manusia. Maka bagaimanakah buatan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka manusia bisa seperti itu, masa Allah tidak bisa mencatat semua hal di dahi orang masing-masing? Ini maka satu hal yang mudah bagi Allah Azza wa Jal. Maka kesimpulannya, jika itu satu hal-hal yang diinfokan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas kita tidak faham dengan indera kita, tidak bisa menangkap hal itu dengan indrawi kita, maka kewajiban kita adalah percaya dan pasrah. Karena seandainya kita tidak mau percaya kecuali sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang bisa didengar oleh telinga, maka ini bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu mengimani hal yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak bisa diraba. Maka orang yang beriman ciri khasnya mengimani hal yang gaib, dan mengimani hal yang gaib artinya menerima semua info yang berasal dari Allah dan Rasulnya, tidak ngeyel dengan info yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan bertanya bagaimana. Namun orang yang beriman mengimani hal yang gaib akan mengatakan amantu billahi wa rasulihi wa saddaqtu, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan aku percaya. Jika itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka saya percaya sepenuh hati, ya seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, melanjutkan sabdanya dengan mengatakan fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahli jannah, ada orang yang amalnya amal penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Artinya dia sudah berdiri di depan pintu surga. Fayasbiqu alaihil kitab, namun catatan takdir mendahuluinya di akhir hidupnya. Faya'malu bi ahmali ahli nar, dia berbuat dengan perbuatan penghuni neraka sehingga dia masuk neraka. Maka ini adalah hadis yang menakutkan tentunya. Namun di sini disampaikan, namun bergembiralah, jangan-jangan terlalu takut, karena hadis ini ada penjelasan tambahannya yang terdapat dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari. Bahasanya, ya, orang ini yang sudah berada di pintu surga kemudian malah masuk neraka, itu adalah orang yang beramal dengan amal penduduk surga, fima yabdulinas, dalam apa yang kelihatan sama manusia, dalam pandangan manusia. Menurut pandangan manusia, orang ini sudah dekat dengan surga. Menurut pandangan orang-orang di sekelilingnya, orang ini orang saleh luar biasa. Namun itu cuma menurut pandangan manusia dan tidak realitas sesungguhnya. Kenapa? Karena dia ternyata melakukan amal-amal kesolehan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena mencari pujian manusia, mau cari pamrih manusia, mau cari decak kagum manusia. Adapun orang yang maka inilah yang berujung jadi penghuni neraka. Adapun orang yang beramal dengan amal penduduk surga, biqalbin, dengan hatinya bukan hanya dengan badannya, wa ikhlasin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena pamrih manusia, berhaji bukan karena cari panggilan Pak Haji, rajin ngaji bukan supaya cari di, bukan supaya disebut ustaz, bukan karena atau pamrih-pamrih duniawi yang lain, semata-mata cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sama saja baginya orang itu begini ataukah begitu, no problem baginya, karena dia tidak cari pandangan manusia dan penilaian manusia, yang dicari adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak akan membiarkannya. Maka orang yang beramal dengan hatinya, tidak dengan anggota badannya saja, namun juga dengan hatinya, dan hatinya diisi dengan ikhlas, maka Allah tidak akan membiarkannya menjadi mangsa setan dan iblis di akhir hidupnya. Allah tidak akan membiarkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Maka jika kita beramal dengan amal penduduk surga berupa sholat, puasa, umroh, haji, baca Quran, duduk di majelis ilmu dan seterusnya, dan itu semua dikerjakan karena ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menelantarkan kita menjadi korban mangsa iblis selanjutnya di saat kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di akhir-akhir kehidupan kita. Akan tapi yang jadi problem orang ini yang Nabi ceritakan dalam hadis ini adalah dia itu demikian dekat dengan pintu surga, fima yabdulinnas, dalam apa yang terlihat oleh mata manusia. Dan dari mana keterangan tambahan ini? Bahasanya orang tersebut yang tinggal satu jengkal dengan pintu surga itu, menurut pandangan manusia bukan realitas sesungguhnya. Penjelasan tambahan untuk hal ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Ada seorang yang ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah seorang yang syuja'an, seorang yang pemberani, miqdaman, seorang yang terdepan menghadapi musuh. Dia tidak tinggalkan, dia tidak akan biarkan ada musuh yang nyeleneh, menyimpang dari rombongan atau sendirian, kecuali akan dia kejar. Jika ada yang sendirian, terlihat menyendiri, terpisah dari rombongan, maka akan qadha 'alaiha, akan dia habisi musuh tersebut, yaitu orang kafir itu. Maka orang-orang pun, para sahabat Nabi, terkagum-kagum dengannya, terkagum-kagum dengan keberaniannya dan semangatnya luar biasa untuk berada di posisi depan menghadapi musuh. Namun ternyata di hari-hari saat perjalanan perang tersebut, Nabi malah komentar, innahu min ahli nar, dia itu penghuni neraka. A'udzubillah. Maka hadis syuja, seorang yang gagah berani ini yang menghancurkan musuh penghuni neraka. Fakabura dzalika 'alal muslimin. Kalimat yang Nabi sampaikan ini berat untuk diterima oleh kaum muslimin, oleh para sahabat Nabi. Mereka merasa berat mendengar kalimat ini. Mereka merasa berat dengan kalimat, kok bisa? Kok bisa demikian? Dalam bahasa kita, setengah tidak percaya dengan apa yang Nabi katakan. Ya, percaya sama Nabi, namun realitanya demikian. Setengah tidak percaya dengan apa yang Nabi katakan. Wa'adzum alihim. Perkataan Nabi itu terlalu berat, besar bagi mereka. Wa khafu, mereka khawatir, mereka takut. Bagaimanakah orang ini bisa-bisanya menjadi penghuni neraka padahal ya, demikian hebatnya perjuangannya. Akhirnya untuk menjawab keraguan mungkin titik keraguan di hati para sahabat, ada salah satu yang mengatakan kepada para sahabat yang lain, demi Allah saya akan menguntitnya. Utabi'uhu, aku akan mengiringi kemana dia pergi. Uraqibuhu, aku akan mengawasinya supaya aku lihat gimana akhir kehidupan orang itu. Maka ada satu sahabat yang terus mengambil posisi jalan bersama orang itu yang Nabi katakan sebagai calon penghuni neraka, padahal perangnya luar biasa, semangat jihadnya luar biasa. Nah, di tengah-tengah peperangan orang ini kena panah, luka, dan dia tidak sabar, fajazah, dan tidak sabar dengan sakitnya luka. Karena ya, tidak kemudian kena musuh langsung mati, ya, itu kan enak. Dalam tanda kutip enak itu. Nah, ini kalau malah menderita sakit, nyeri, perih. Nah, ini tidak semua orang kuat untuk sabar. Buktinya di rumah sakit banyak orang teriak-teriak ya Pak ya. Oh, sakit, kesakitan. Boleh jadi kalau langsung makdur ditembak mati. Enteh. Namun kalau perih, nyeri, sakit, banyak orang tidak sabar. Nah, orang ini itu bisa gagah, luar biasa, pemberani. Tapi dia kalah dengan rasa sakit. Fajaza, dia tidak bersabar. Akhirnya dia ambil pedangnya sendiri. Kemudian dia hunuskan, dia lepaskan dari sarungnya. Kemudian ujung pedangnya itu dia letakkan di ulu hatinya. Kemudian dia tekan badannya ke pedang tersebut. Wataka'a alaih, dia bertumpu padanya sampai-sampai pedang tersebut nembus keluar sampai punggungnya. Kemudian dia mati. Ya, jadi ternyata matinya bunuh diri. Ya, ternyata matinya bunuh diri. Kenapa? Sebabnya tidak kuat sabar, tidak kuat dan tidak sabar dengan perihnya rasa sakit karena luka. Hatta khoja min dhari, jadi nekannya luar biasa sampai-sampai pedang tadi itu tembus di punggungnya, bukan hanya masuk di ulu hatinya, nancep dah, sampai tembus. Serius sekali bunuh dirinya, bunuh dirinya serius sekali, niat betul pokoknya, betul tuh niat untuk bunuh diri. Qatala nafsahu jaza'a, dia bunuh diri karena tidak sabar dengan perihnya rasa sakit. Lantas orang yang nguntit tadi kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Engkau katakan dia penghuni neraka dan betul apa yang engkau katakan. dia akhiri hidupnya dengan mati bunuh diri. Dan Nabi katakan, wa bima, ada apa? Orang tersebut mengatakan, orang yang kau katakan dia penghuni neraka, terjadi padanya demikian dan demikian. Maka orang ini di awal-awal perang, mungkin sahabat komentar, orang ini calon mati syahid, orang ini. Orang ini calon mati syahid, surga sudah dekat sama dia. Tok depan di medan perang, ada musuh dan dia habisi. Kayaknya tidak punya rasa, sudah tidak ada titik urat rasa takut sedikit pun pada dirinya. Ternyata takut sama rasa sakit. Maka dan di sini kita jumpai pelajaran yang lainnya, bahasanya maka berdasarkan hadis ini ada orang yang dia demikian dekat dengan surga, namun itu menurut pandangan manusia yang tidak tahu realitas sesungguhnya sebagaimana pandangan para sahabat yang merasa orang ini sudah demikian dekat dengan surga sehingga mereka berat sekali untuk menerima dan meyakini kebenaran ucapan Nabi, wa min ahli nar, orang itu calon penghuni neraka. Dan pelajaran yang lainnya dari hadis ini menunjukkan bahasanya kita tidak boleh tergesa-gesa memastikan atau tidak boleh memastikan orang yang mati di medan perang itu matinya mati syahid, belum tentu. Meskipun dia di pasukan kaum muslimin, meskipun dia demikian gagah berani di medan perang, meskipun dia jihad dan di bawah komando Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, itu belum tentu matinya mati syahid. Boleh jadi siapa yang tahu keadaan, karena keadaan perang yang tidak karuan, siapa yang mengetahui bahasanya ini mati karena bunuh diri. Ini misalnya sebagaimana kasus dalam hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebaliknya, ada orang yang oleh karena itu Nabi katakan ada seorang yang beramal dengan amal penduduk neraka dalam apa yang nampak bagi manusia. Nah, ini keterangannya, beramal fima yabtulin nas, dalam apa yang terlihat pada manusia dengan amal penduduk surga padahal ternyata dia penghuni neraka. Banyak orang menyangka orang ini orang yang saleh padahal ternyata hatinya rusak, hatinya busuk, sehingga dia adalah calon penghuni neraka. Sebaliknya di lanjutan hadis dari Ibnu Mas'ud, ada orang yang beramal dengan amal penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan pintu neraka kecuali tinggal satu hasta, namun takdir Allah mendahuluinya, di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penduduk surga lalu dia pun masuk surga. Ini kebalikan dari orang sebelumnya. Nah, untuk manusia jenis pertama seakan-akan sudah dekat dengan surga, ternyata penghuni neraka. Kita jumpai contohnya dalam realita kisah seorang yang hidup di masa Nabi tadi, yang mati bunuh diri di medan perang. Sedangkan untuk orang jenis yang kedua yang Nabi sampaikan ini juga ada buktinya di realita. Ada orang yang berbuat dengan perbuatan penghuni neraka sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, namun ternyata akhir hidupnya dia tutup dengan amal penduduk surga sehingga masuk surga. Ini juga terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang namanya Usairim dari Bani Abdul Ashhal. Dia adalah orang kafir, menolak dakwah Nabi, menolak dakwah tauhid, memusuhi kaum muslimin. Namun pada saat perang Uhud dia ikut kharaja an-nas minal Madinah, dan orang-orang kemudian keluar dari kota Madinah karena tempat perang Uhud itu bukan kota Madinah, di luar kota Madinah. Maka orang-orang keluar dari kota Madinah untuk berperang, Allah masukkan Islam ke dalam hatinya. Dia pun masuk Islam dan ikut berangkat jihad. Falamma hasala ma hasala lil muslimin, maka tatkala terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, ada banyak ya, pasukan Nabi yang berguguran, ada 70 orang yang berguguran. Wa qutila minhum man qutil, terbunuhlah orang yang terbunuh, yaitu 70 orang. Maka ya, orang-orang pun mengecek jenazah-jenazah yang ada. Fawajatu usairim, maka mereka jumpai salah satu jenazah tersebut adalah orang yang namanya Al-Usairim. Maka teman-temannya atau orang yang maka orang-orang pun bertanya kepadanya, "Malladzi ja'aka bika?" Apa yang menyebabkan engkau datang dan ikut di sini? Kami mengenalmu memusuhi dakwah ini. Ahadapun ala kaumika, yakni asabiyatun, apakah engkau ikut perang itu karena fanatisme kesukuan, karena sukumu perang? Maka engkau pun ikut perang karena kabilahmu perang, maka engkau pun ikut perang karena faktor kabilah. Amrohbatun fil Islam, ataukah memang karena tertarik dan ingin masuk Islam? Orang tersebut ditanya, dan ini di detik-detik kematiannya, balrohbatun fil Islami, aku ada di sini, hadir di sini karena ingin jadi muslim. Wa akra'u wa akri'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min salam, saya titip sampaikan salam kepada Nabi. Beliau enggak ketemu Nabi. Ini posisinya enggak ketemu Nabi. Jadi dia ini sepertinya menyusup. Enggak ikut pendaftaran perang. Dia nyusup ikut saja gitu. Sehingga Nabi pun tidak tahu ada dia, dan orang-orang pun tidak tahu. Orang-orang tahu setelah dia posisinya perang selesai, ya, korban mau dicek loh, ada orang tersebut di detik-detik menjelang ajalnya. Maka dia kata, akra'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min salam, saya titip salam untuk Nabi. Wa akhbiruhu anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampaikan kepada Nabi, aku bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis ngomong itu, tumamat, kemudian meninggal. Dan orang ini tidak punya amal apa-apa kecuali jihad. Belum sempat sholat, belum sempat puasa Ramadan dan yang lainnya. Dan orang-orang pun mengkabarkan kepada Nabi SAW tentang hal ini, karena tadi ada titipan salam segala, disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mengatakan innahu min ahlil jannah, dia penghuni surga. Ini dalam keadaan tidak belum sholat dan yang lainnya, dan tidak punya amal kecuali ikut perang jihad di Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini menghabiskan seumur hidupnya dalam kekafiran. Dia habiskan umur hidupnya dalam syirik, dalam kafir, dalam memusuhi dakwah, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diddal Islam, memusuhi Islam. Diddal muslimin, memusuhi kaum muslimin. Itu isi hidupnya. Namun ternyata akhir hidupnya, akhir hidup yang indah semacam ini. Amila bi ahmali ahli nar, isi hidupnya itu kelakuan penghuni neraka. Sehingga kalau dilihat pakai kacamata manusia, ya, tidak ada antara dia dengan pintu neraka kecuali tinggal satu hasta saja. Karena demikian ya, semangatnya dalam kafir, semangatnya dalam memusuhi Islam, semangatnya dalam memusuhi tauhid, ya, di neraka kayaknya tinggal satu langkah saja masuk neraka orang ini. Namun sabaqa alaihil kitab, catatan takdir mendahuluinya. Di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penduduk surga. Dia tertarik untuk ikut perang dan ikut berada di barisan kaum muslimin. Fakana min ahlil jannati, sehingga jadilah dia bagian dari penghuni surga. Ya, maka Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud, ya, di antara isi dua isi terakhirnya adalah tentang adanya orang yang mengisi hidupnya dengan amal penduduk surga namun ternyata akhirnya menjadi penghuni neraka dan sebaliknya. Dibawakan oleh Imam Nawawi di sini di bab ini, ya, tujuannya supaya kita punya rasa takut. Kemudian di sisi juga, di sisi lain kita berharap. Kita mengkhawatirkan diri kita itu rusak di akhir-akhir kehidupan. Oleh karena itu, karena kita khawatir, takut su'ul khatimah, maka sepatutnya kita selalu berdoa dan mohon kepada Allah agar diberi sabar, diberi kekokohan dalam berislam, dalam beriman, tidak goyah islamnya dan imannya. Dengan misalnya kalimat ya Allah teguhkanlah kami dengan perkataan yang teguh yaitu la ilaha illallah, hendaknya jadi orang yang sabar. Ambil pelajaran dari kisah orang di atas, sabar dengan sakit, sabar dengan penyakit. Banyak orang yang ahli sholat, ahli puasa, macam-macam, di akhir hidupnya sakit, gak kuat, gak sabar dengan sakit, kemudian punya prinsip pokoknya sembuh, yang penting sembuh, menghalalkan segala cara, datang ke dukun nyembelih ini dan itu, habis itu mati. Habis itu mati. Maka ini seperti orang ya orang tadi, gagah berani, gak kuat rasa sakit, gak sabar dengan rasa sakit, yang penting hilang rasa sakitnya. Nah, prinsip yang juga dianut oleh banyak orang yang ini bisa mengantarkan pada su'ul khatimah, yang penting sembuh. Caranya seperti apa? Oh, sana ada dukun tokcer, sana ada dukun sakti, ayo cobalah berobat ke sana, atau malah minta ini yang sakit minta bawa ke sana, ini dokter sudah tidak bisa ngobati, itu boleh jadi sama dukun malah sembuh. Ini sama dukun diminta ubah rampe ini itu macam-macam. Ini habis masang sesajen mah mati. Ini su'ul khatimah yang paling jelek. Ini su'ul khatimah yang paling jelek, karena su'ul khatimah itu bertingkat-tingkat. Su'ul khatimah yang paling jelek itu mati murtad, mati musyrik, mati kafir. Itu su'ul khatimah yang paling jelek. Ini su'ul yang jelek namun ya di bawahnya ya mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan bergelimang kemaksiatan. Tapi kalau kemudian sakit, tidak sabar dengan sakit, kemudian punya kaedah sing penting, yang penting sembuh, apapun caranya ditabrak, yang penting sembuh, jual iman juga tidak apa-apa, jual tauhid tidak apa-apa, yang penting sembuh. Setelah imannya tergadaikan, bahkan terjual, tidak dapat sehat, padahal sudah jual iman, tidak dapat sehat, dapatnya mati. Su'ul khatimah yang paling jelek. Dan Nabi alaihissalatu wassalam adalah seorang yang mengajarkan pada kita untuk banyak berdoa. Allahumma muqalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Baiklah, yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agama. Allahumma musarrif al-qulub sarif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang mengubah-ubah hati, arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini doa Nabi SAW. Jika demikian doa Nabi, maka lebih-lebih lagi semestinya ini menjadi doa kita. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini adalah kita tidak boleh putus asa. Di antaranya adalah tidak boleh putus asa tentang nasib seseorang. Jangan kemudian didakwai ngeyel, enggak mempan. Wah, ini memang mungkin calon penghuni neraka. Jangan mudah memutuskan, jangan mudah menyimpulkan demikian, jangan mudah berputus asa. kita jumpai seorang itu dalam kafir, dalam kefasikan, maka jangan kemudian mudah putus asa. Ah, ini sepertinya tidak bakal dapat hidayah. Jangan mudah berputus asa dan menyimpulkan demikian. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya di akhir-akhir kehidupannya, sebagaimana kita kisah Usairim tadi yang mengisi hidupnya dengan kekafiran, memusuhi dakwah, memusuhi nabi, memusuhi kaum muslimin, di akhir hidupnya ada akhir yang indah yang telah Allah takdirkan untuknya, sehingga di akhir kehidupannya dia dapat hidayah dan mati sebagai seorang muslim. Demikian juga di sini mengajari kita untuk tidak pernah merasa aman dan tidak bangga dan ujub dengan perbuatan kita dan amal ibadah kita, karena tidak ada yang tahu akhir kehidupan. Demikian juga hadis ini mengajar kita untuk tidak boleh mengejek dan mengolok-olok orang yang bergelimang kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan. Mendakwainya iya, namun mengejeknya bukan, karena dakwah itu mengajak dan bukan mengejek. Karena boleh jadi tidak menutup kemungkinan kita dan dia bisa bertukar posisi di akhir hidup. Maka ini mengajar kita untuk tawadu, untuk tidak namun dan tidak mengejek orang lain, namun mendoakan hidayah untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita inginkan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.